Kita meneruskan berikutnya pembahasan Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Berikutnya bab asyafaqah ala ra'iyah, untuk berbuat lembut kepada rakyat. Di sini menunjukkan apa? Bahwa di antara kabair dosa besar adalah yang mereka itu kasar terhadap rakyatnya. Kasar, demikian juga menghukum, membuat dolim juga kepada rakyatnya. Wa qaulullah ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wahfid janahaka lil mu'minin, hendaknya engkau wahai Muhammad merendahkan sayapmu, yakni dalam keadaan tawadhu. Demikian juga menghormati lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar bersifat lemah lembut kepada kaum mu'minin. Demikian juga wa qauluhu, dan zaman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau lembut kepada mereka. Walaupun dapat dan boleh dalam bilang fadl min haulik, kalau engkau itu keras akan mereka lari dari sisimu. Demikian Allah sebutkan dalam surat Al-Imran. Sebutkan di sini di tafsir Al-Karim Rahman, ya, oleh Syekh Abdurrahman Musaddi, ayat yang ke 159. Tapi rahmatin min Allah. Ay birahmatin, birahmatillahi laka wa li ashabik, dengan rahmat Allah untukmu, demikian juga para sahabatmu. Mana Allah alaika, Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad, an alanta lahum janibak wa hafadta lahum janahik, yakni engkau merendahkan dirimu di hadapan mereka. Wa tarafaqta alaihim, kemudian juga engkau wahai Muhammad dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala lemah lembut kepada mereka, ya, pada para sahabat yang disini Nabi SAW. Wahfasana telah mengkhalkuk, demikian juga Allah membaguskan ahlakmu di hadapan mereka. Fajtama walik, maka mereka pun berkumpul di sisi di hadapan kepadamu. Karena Nabi punya sifat yang mulia, lemah lembut kepada para sahabat, maka mereka pun mendatangi para, yakni mendatangi Nabi SAW. Wahabuka, demikian juga mereka mencintai engkau, dan kita selalu amrak melaksanakan perintahmu, dengan sebab ahlak yang mulia. Kalau engkau keras, yakni sayuk kolb, yakni ahlak yang jelek, demikian juga golidul kolb, yakni kos yang keras, lanfaddu min haulik, niscaya mereka akan menjauhimu. Ini demikian Allah sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian beliau menyebutkan wali muslim, semuanya oleh imam muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, yang disampai kepada Nabi SAW. Di sini semuanya imam muslim, semuanya juga imam Nawawi di Riyadhus Shalihin di sini. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ya Allah, man waliya min amri umati. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi dari perkara umatku, syai'an, sesuatu, fasyaqqa alaihim, kemudian memberatkan mereka, fasykufla alaih, maka beratkanlah untuk dia. Ini tentang dunia dia, demikian juga akhir dia. Ini menunjukkan apa? Dalil tentang bahwa perbuatan itu adalah dosa besar. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa mengurusi perkara umatku sesuatu, farafaqa bihim, kemudian refuk, lemah lembut kepada mereka, farafuq bihi, maka lembutlah kepadanya. Ya, demikian. Demikian juga dia menyebutkan inna refuk, ya, sesungguhnya refuk itu, ya, ini lemah lembut itu, ala syai'in ila zanahu, kecuali akan menghiasi dia. Wala yunza anhu ila syanahu, dan dicabut lemah lembut itu pada seorang, ini saya akan buat jelek dia. Ini sifat yang mulia. Demikian juga pemimpin, lemah lembut kepada apa yang dia urusi. Demikian juga memperhatikan urusan rakyatnya ketika dalam keadaan mendapat musibah dan sebagainya, benar-benar mengerahkan apa yang baik bagi mereka. Disebutkan juga di sini di Arba'in Nawawi, ini di Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan di hadis nomor 192. Hadis Abu Sa'id Hasan al-Basri waktu itu menyebutkan A'id bin Amr radhiyallahu anhu, seorang sahabat, walaupun beliau memang tidak dikenal, tapi seorang sahabat yang mulia. Dia qala ala Ubaidillah bin Ziyad, mendatangi Ubaidillah bin Ziyad. Hadis pada kesempatan terlewat telah kita sebutkan juga, ya, dari para pemimpin-pemimpin Bani Umayyah. Disebutkan di sini waktu itu A'id bin Amr mendatangi Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, kemudian mengatakan, dia seorang sahabat ini, A'id bin Amr, "Ai bunayya, wahai anakku, ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul," sungguh aku mendengar Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Inna syarra ru'a, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin atau yang mengurusi al-khutamah." Al-khutamah disebutkan di sini al-anif, yang keras, bi riayatil ibil, ketika mengurusi unta-untanya, yakni orang yang keras. Sejelek-jelek pemimpin adalah orang yang keras. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hati engkau untuk termasuk dari mereka. Sebutkan di dalam syarah hadis ini bahwa ya Ubaidillah bin Ziyad, kita ketahui lah dia yang waktu itu membantai Husain radhiyallahu anhuma, Husain bin Ali, telah lewat pembahasannya. Walaupun kemudian dia dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Ya, ini kisah yang panjang. Maka ketika mendapatkan nasihat ini apa? Faqala lahu. Ternyata Ubaidillah bin Ziyad ini mengatakan, "Ijlis, duduklah," malah bilang gitu. "Fa inama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya engkau itu hanya sekedar apa? Nukhalah, yakni qashrah. Yakni biji, ya kulit-kulit dari biji-biji. Seperti mayung padi itu gabahnya itu. Kamu cuma sekedar itu saja. Sisa-sisa dari sahabat Nabi SAW, dibilang gitu malahan. Engkau adalah orang-orang sisa-sisa saja, padahal dia seorang sahabat. Faqala, maka kemudian A'id ini mengatakan, "Wahal kanat lahum nukhalah?" Apa ada di sisi mereka itu, sahabat Nabi itu, nukhalah, sisa-sisa? "Inna makanatin nukhalah ba'dahum wa fi ghairihim." Sungguhnya sisa-sisa itu hanyalah setelah mereka dan selain mereka. Wa muslim. Ini ya, di sini sebenarnya nasihat yang besar, tapi ya, namanya seorang kadang menolak seperti ucapan seperti itu. Ya, kita baca berikutnya yang setelah hadis.